السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan semua nikmat Allah yang diberikan itu tidak dapat kita hitung. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Dan sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, kita menjadi kaum muslimin. Kemudian juga di samping kita sebagai muslim, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah. Kita mengikuti jalan sunnah yang kita selalu minta kepada Allah agar kita ditetapkan istiqamah di atas sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mensyukuri nikmat ini dengan berpegang teguh kepada sunnah. Dan tantangan ketika kita berpegang pada sunnah itu sangat banyak. Dan insyaallah nanti saya akan jelaskan. Ikhwan fil din a'azakumullah, pada hari kedua dari daurah Kobe yang ketiga di Jepang ini, kita pada hari kedua tanggal 4 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, pada tanggal 13 Agustus 2002, kita akan lanjutkan prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi prinsip-prinsip dasar Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kemarin kita bahas poin yang ke-6. Poin yang ke-6 yang sudah saya sampaikan kepada antum, bahwa Islam dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Saya bawakan ayat yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 100, surah Al-An'am ayat 153, surah An-Nisa ayat 69, surah An-Nisa ayat 115. Jadi yang sudah saya sampaikan, saya akan jelaskan lagi tentang pemahaman salat ini sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Saya akan bacakan dari kitab Basairu Zawi Syaraf di Syarhi Marwiyati Manhajis Salaf. Basairu Zawi Syaraf di Syarhi مرويات منهج السلف يعني تليس على الشيخ سليم بن عيد الهلالي. dijelaskan di dalam kitab ini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali tentang dalil-dalil atau hujjah bahwa pemahaman salafus saleh itu wajib kita ikuti. Kemarin sudah saya jelaskan ayat yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 115. Itu sudah dicatat belum? Sudah. Surah 4 ayat 115. Ya. Sekarang kita masuk dulu kepada ayat Al-Baqarah dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk ayat An-Nisa. Al-Baqarah ayat 136, ayat 137. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manhaj salaf itu sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh setiap muslim dan muslimah. Al-adillah ala qawli manhaj salaf hujjah. Di bab yang keempat dari kitab Basair Dzawi Syaraf. Al-Baqarah 136, 137. Allah berfirman, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Di ayat 136 Allah berfirman, katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Rabbnya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di ayat 137, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini saya bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Fal ayati ja'alat iman as-sahabati mizan litasrif baina al-hidayati wasy-syiqaq wal-haqqi wal-batil." Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ayat ini menjadikan bahwa imannya para sahabat sebagai timbangan untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara yang hak dengan kebatilan. Jadi imannya sahabat ini sebagai timbangan, sebagai tolak ukur untuk membedakan antara hidayah dan kesesatan, antara yang hak dengan yang batil. Sebab Allah berfirman dalam ayat ini, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka ahlul kitab beriman, Yahudi dan Nasrani beriman, masuk Islam, "Bimithli ma amantum bihi," seperti kalian para sahabat beriman, "faqad ihtadaw," mereka dapat petunjuk. Jadi orang dikatakan mendapatkan hidayah kalau apabila mereka beriman seperti imannya sahabat. Seperti cara berimannya sahabat. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, "Fa in amana ahlul kitab bima amana bihi as-sahabatu faqad ihtadaw hidayatan mutlaqatan tam. Wa in tawallaw 'anil imani bima amana bihi as-sahabatu كمثل إيمانهم فسقطوا في شقاق كلي بعيد. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana para sahabat beriman, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dengan petunjuk yang mutlak dan sempurna. Seandainya mereka berpaling dari iman seperti imannya para sahabat, maka sungguh mereka telah jauh dan mereka ada dalam musuhan yang sangat jauh. Wa ala qadri mutabaqati imanihim iman as-sahabati yatahaqqaqu lahu min al-hidayati wa bi miqdari bu'dihim an iman as-sahabati yakunu fihim min asy-syiqaq. Dan apabila imannya sesuai dengan imannya para sahabat, maka mereka akan terwujud bagi mereka itu petunjuk. Dan apabila mereka jauh dari imannya para sahabat, maka begitu juga mereka jauh dari petunjuk. Wajhu Bilal. Petunjuk dari ayat ini, annattiba'u as-sahabati fil imani huwa manatul hidayah. Manatul hidayah wal'asim min asy-syiqaq wad-dhalal. Wa huwa yashmalu ittiba'ahum fi i'tiqadihim wa aqwalihim wa a'malihim wa kulluha dakhilatun fi musamma al-iman 'inda ittiba'i as-salaf. Bahwasanya mengikuti para sahabat dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, ini merupakan tempatnya hidayah, petunjuk. Dan sebagai penjaga agar kita terhindar dari kesesatan dan terhindar dari kemusuhan. Dan ayat ini mencakup mengikuti mereka dalam akidah, dalam perkataan, dalam amal, dalam manhaj, dan semuanya masuk di dalam kategori iman mengikuti saleh. Jadi mengikuti para sahabat dalam iman ini akan membawa kita kepada petunjuk dan kita akan dijauhkan dari kesesatan. Ini mencakup mengikuti sahabat tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang dakwah, perkataan mereka, perbuatan mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, wa talabul hidayati wal imani a'zamul fara'id. Wa talabul hidayati wal imani a'zamul fara'id. Wa ijtinabu asy-syiqaqi wadh-dhalali min kulliyatil wajibat. فدل على أن اتباع الصحابة من أوجب الواجبات. Anda perhatikan perkataan Ibnu Qayyim ini. وطلب الهداية والإيمان, meminta petunjuk dan iman, ini kewajiban yang yang kita minta setiap hari. Ihdinas صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian juga kita minta setiap hari, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afaf, terpelihara diri. Wal ghina, dan kecukupan. Itu sudah apa ini? Doanya. Diminta petunjuk setiap hari. Kalau minta petunjuk dan iman, kewajiban yang paling besar. Dan menjauhkan kesesatan. Menjauhkan kesesatan. Menjauhkan kebatilan. Menjauhkan permusuhan. Ini juga termasuk wajib. Wajib kita menjauhkan kesesatan. Menjauhkan permusuhan. Menjauhkan kebatilan. Ini wajib. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti para sahabat min aujabil wajibat. Mengikuti para sahabat adalah kewajiban yang paling wajib. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti sahabat, kita akan dapat hidayah. Dengan mengikuti sahabat, kita akan dapat petunjuk. Dengan mengikuti sahabat, kita akan mengikuti kebenaran dan jauhkan dari kebatilan. Dengan kita mengikuti sahabat, kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah berfirman dalam ayat ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti berimannya sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Maka perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan bahwa meminta petunjuk dan iman kewajiban yang paling wajib. Menjauhkan kesesatan, kebatilan, musuhan juga adalah merupakan kewajiban. Karena itu mengikuti sahabat fadalla ala anna tiba'a sahabati min awjabil wajibat. Kemudian ayat selanjutnya. Kemudian ayat An-Nisa ayat 115. Surah yang keempat ayat 115. Dalil yang saya bawakan, dalil menunjukkan bahwa pemahaman salat itu adalah hujjah. Pemahaman sahabat adalah hujjah yang wajib diikuti. Bukannya sunnah, bukan muhayya, tapi wajib. Kalau kita ingin dapat petunjuk, dapat hidayah. Di ayat 115 dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ موليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan sa'id dan kaum mu'minin. Kaum mu'minin yang dimaksud dalam ayat ini yang pertama kali adalah para sahabat. Jalan kaum mu'minin pertama kali, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin, jalan para sahabat, maka dia sesat di muka bumi dan dimasukkan ke neraka jahannam. Kata Imam Ibn Qayyim, wal ayatu qaranat baina mushaqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittiba' ghairi sabil al-mu'minin fi istihqaq al-idlal wa wasli jahannam. Ayat ini menggabungkan antara orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalannya kaum selain jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu orang itu akan mendapatkan kesesatan dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi ayat ini, orang yang menyalahi jalannya sabilul mukminin, wa wajhu dilala, petunjuk dari ayat ini, أن الآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سببا لتولي سبل الضلال وصلي جهنم كما دلت على أن اتباع الرسول وهو من أعظم أصول الإسلام مستلزما لسلوك سبيل المؤمن موجبا له وسبيل المؤمنين هو أقوال وهو أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنه. Ayat ini menjadikan orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, maka dia akan, ya ayat ini menjadikan orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, maka dia telah menempuh jalan kesesatan. Kalau menyalahi jalannya para sahabat, menyalahi jalan sahabat, berarti dia menempuh jalan kesesatan. Dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Sebagaimana mengikuti Rasul, ini termasuk prinsip-prinsip Islam. Begitu juga mengikuti jalannya para sahabat juga termasuk prinsip Islam yang wajib diikuti. Dan yang dikatakan sabilul mu'minin, jalannya kaum mu'minin, yaitu perkataannya para sahabat, buatannya para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab para sahabat beriman. Amanar rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Wal mu'minun ketika disebutkan oleh Allah pertama kali siapa? Aman ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai akhir ayat. Pertama kali siapa? Wal mu'minuna ana idzin hum as-sahabatu laysa illa. Kata Imam Ibnu Qayyim, al mu'minun di dalam ayat ini pertama kali yaitu para sahabat. di akhir surah Al-Baqarah ayat 285 itu. Ya. Amana Rasul bima unzila ilaihi wa rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa nufarriqu baina ahli rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa sanaka rabbana wa ilaikal masir. Sama kali para sahabat beriman semuanya kepada arkanul iman, arkanul Islam. Jadi ayat ini kata Syekh Salim bin Idris Hilali, qultu rabbiya fadalla ala anna tiba'a sajilihim fi fahmi syar'illahi wajibun wa mukhalafatuhu dalalun. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Idris Hilali, ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami syariat Allah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib, dan menyalahi jalannya para sahabat adalah sesat. Ini prinsip dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Banyak orang yang belum tahu tentang pemahaman salat. Dianggap boleh-boleh saja pilih pemahaman salat itu. Mukhayyar, mengikuti yang lain, tidak apa-apa. Akhirnya yang kita lihat ini, banyak sekali firqah, banyak sekali hizib, banyak sekali jamaah, banyak sekali kesesatan. Karena menyalahi pemahaman. Jadi mengikuti jalan mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib, dan menyalahi mereka, ini akan membawa kepada kesesatan. Dan itu sudah terjadi dari mulai Khawarij, Syiah Rafidhah, Syiah secara umum, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya. Mereka itu sesat. Dan mereka ahlul ahwa karena menyalahi jalan yang sahabat ridwanullah ajma'in. Kemudian kita lihat lagi ayat yang kemarin saya sudah tulis, yang antum baca setiap hari minimal 17 kali. Saya akan jelaskan ayat ini dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan bacakan penjelasan ayat ini dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Arti dari ayat ini, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, wassiratul mustaqim huwa siratul anbiya qabla hadhi al-ummati wa siratul siddiqin wa syuhada wa salihin minha kama qala ta'ala wa man yuti'illaha wa rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus yaitu jalannya para nabi sebelum umat ini, dan jalannya orang-orang yang jujur, para syuhada dan salihin termasuk daripadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah karuniakan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari nabi-nabi, dari siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Faulaika, Ibnu Qayyim, faulaika hum ahlu ni'mati wal fadl wa siratuhum bima'zilin an ashaba bil ghadab wa mujibatid dalal idh huwa tamul istiqamah la iwaja fihi wal inhiraf. Dan mereka yang disebutkan dalam ayat ini, ayat An-Nisa 69, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Dan jalan mereka jauh dari sebab-sebab yang membawa kepada kemurkaan dan jauh dari sebab-sebab yang membawa kepada kesesatan. Di jalannya mereka ini, jalan yang sangat jauh dari sebab-sebab yang membawa kepada kemurkaan Allah, al-maghdubi alaihim, dan jauh dari jalan-jalan yang membawa kesesatan, waladdallin. Kenapa? Karena jalannya mereka adalah sempurna istiqamahnya. Jalannya mereka tidak ada kebengkok. Jalannya mereka tidak ada penyelewengan. Wasuluku sirat al-mustaqim faridatun wajibatun ala kulli muslimin. Dan menempuh as-sirat mustaqim adalah kewajiban. Satu fardu yang wajib atas setiap muslim. Jadi menempuh jalan siratul mustaqim adalah satu hal yang wajib, yang fardu atas setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153 yang kemarin sudah kita bahas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Dan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu takwa. Wa innama yakunu suluku hadha sirat bittiba'ihi as-sabiqin alayhi fi at-tahlil wa at-tahrim wa al-ijaz. Fayattabi'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa sunanihi wa yattabi'u as-sahabata fi ma ikhtalafa fihi an-nas wa tashabaha alayhim li'annahum المبرؤون من الانحراف القائمون المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya mengikuti jalan as-siratul mustaqim, yaitu dengan mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu dalam menghalalkan, mengharamkan dan mewajibkan, yaitu kita wajib mengikuti Rasulullah tentang petunjuk dan sunnah-sunnahnya. Dan kita juga wajib mengikuti jalannya para sahabat dari perselisihan yang terjadi di antara manusia. Wajib kita mengikuti jalannya para sahabat dari perselisihan yang terjadi di antara manusia dan yang sama mereka. Karena jalannya para sahabat, jalan yang jauh dari penyelewengan, yang mereka tegak dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW. Jalannya para sahabat jauh dari penyelewengan. Dan mereka tegakkan istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW. Wa wajhu dilalah. Petunjuk dari ayat ini, annal bara'ata min subulil maghdubi alaihim wadhalin fil i'tiqad wal ibadah was siyas wal akhlaq wal ibadat syartun lil bara'ati min al azab wal ghadab wad dalal. Anda perhatikan. Orang kalau menunjukkan pemahaman tentang kebenaran ilmu insyaAllah. Antum lihat penjelasan Ibnu Qayyim. Bahwa berlepas diri dari jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Dan jalan-jalan yang sesat. Baik dalam masalah akidah. Baik dalam masalah ibadah. Masalah politik. Masalah akhlak. Masalah seluruh ibadah. Ini syarat untuk terlepasnya kita dari sikap. Dari kemurkaan. Dan dari kesesatan. Jadi kita tidak boleh menempuh jalannya orang-orang yang murkai Allah. Jalannya orang Yahudi, jalannya juga orang Nasrani. Tidak boleh kita mengikuti jalan mereka. Dan juga jalan-jalan selain mereka. Selain Yahudi, selain Nasrani. Karena jalan itu banyak, bukan satu. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 153. Jalan itu bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Tapi jalan yang lain. Yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan Qatadah. Subul itu, yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti kesesatan. Jalan-jalannya ahlul bid'ah. Jadi jalan-jalan mengikuti kesesatan dan jalan-jalan ahlul bid'ah. Itu kita harus menjauhkan jalan mereka. Baik tentang akidahnya, ibadahnya, masalah politik, masalah manhaj, masalah akhlak. Tidak boleh kita mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Dari Yahudi, Nasrani, ahlul bid'ah. Tidak boleh kita ikuti. Kalau kita menjauhkan jalan ini, maka kita pun akan dibebaskan oleh Allah dari azab, dari kemurkaan, dan dari kesesatan. Wa anna hadhihi al-bara'ata takunu bi ittiba'i sirati as-sabiqin adillah, tabiqin al-adillah ala tariq, wahum min hadhi al-ummati ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wahada yaqtadi iqtiba'ahum waqtifa'a atharihim waluzum hadihim. Dan berlepas diri dari jalan-jalan orang yang sesat, berlepas diri dari jalan orang-orang yang murkai oleh Allah, berlepas diri dari jalannya orang-orang yang mengikuti bid'ah atau berbuat bid'ah, yaitu dengan apa? Yaitu dengan kita mengikuti jalannya orang-orang yang sama, yang telah menempuh jalan ini. Siapa yang pertama menempuh jalan Shiratal Mustaqim? Para sahabat. Pada zaman Rasulullah, ya para sahabat. Kita tidak bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Yaitu Rasulullah yang telah menempuh jalan Shiratal Mustaqim dan juga sahabat yang menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Maka kalau kita ingin berlepas diri dari jalannya orang yang akan dimurkai, kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Yaitu mereka yang pertama dari umat ini, para sahabat Rasulullah SAW. Maka kita wajib mengikuti jalannya mereka. Kita wajib mengikuti asarnya mereka. Kita wajib berpegang kepada petunjuk mereka. Selesai tidak sudah mukai. Jadi baru dua ayat saya jelaskan kepada antum, tiga ayat. Sekarang kita lihat lagi penjelasan yang lain tentang masalah ini dari hadis. Kalau ayat banyak sekali, dari hadis Nabi yang pernah saya sampaikan kepada antum, hadis Irbad bin Sariyah, saya baca lagi. Di sini sudah pernah kita bahas dalam kajian daurah Kobe yang kedua. Saya akan bacakan, kemudian saya akan ambil fawaid sedikit dari hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub. Faqala qa'il ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in kamadha ta'ahadu ilayna. Faqala alaykum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaykum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zadida. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dari Irbad bin Sariyah, dengan Allah merajanya, ia berkata, Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kami, menasihati kami dengan nasihat yang dalam sekali, yang membuat kami menangis dan hati kami bergetar. Kami menjadi takut, hati kami takut. Kami menangis dan kami takut. Kemudian yang berkata, ya Rasulullah, soal nasihat ini sebagai nasihat apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Alaikum bisami wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdu habasyi. Karena kalian mendengar dan taat, meskipun kalian diperintah nantinya oleh seorang hamba habasyi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ka'anna ra'sul zadibah. Meskipun rambutnya itu kecil-kecil, kecil, seperti kismis, zabibah. Tetap kamu kepada mereka. Kalau yang dia itu sebagai pemimpin. Mendengar dan taat. Kemudian, ini yang menjadi syahid dalam bab ini. Wa'alaikum li sunnati. Wa sunnatil khulafai ar-rasidin al-mahdiyina min ba'di. Dan kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah para khalifahku. Yang terpimpin dan lurus. Sesudahku, tamassaku biha, peganglah erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan hendaklah kalian gigit dengan geram-geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, may ya'is minkum ba'di fatara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati. Karena siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak, maka adalah kalian berpegang pada sunnahku. Dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gerakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Hakim dalam Mustadrak, Baihaqi dalam Sunannya, kemudian Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim, Al-Baghawi dalam kitab Syarah Sunnah, Al-Imam Al-Jurri dalam kitab Syariah, dan yang lainnya. Dan sanad hadis ini sahih. Jadi hadis tentang istiraqul ummah, hadis tentang kepercayaan umat, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh para a'immah al-hadis, dan para a'immah telah menjelaskan tentang kesahihan hadis ini. Kalau ada orang yang mendhaifkan hadis ini, berarti orang itu tidak mengerti tentang turuqul hadis, tentang jalan-jalan hadis itu. Tidak mengerti dia. Jadi ini sudah dibantah oleh ulama. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahih di juz yang. Jadi yang menyesuaikan hadis ini banyak sekali daripada ulama ahli hadis. Di dalam masalah yang seperti ini, ketika kita bertanya tentang hadis ini sahih atau tidak, tanyanya kepada ulama. Karena al-hadis lebih faham tentang hadis ini. Ada yang mukayyin tentang hadis ini. وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم في شيء وإلا كان ذلك سنته. Kata Imam Ibn Qayyim, Rasulullah mengiringi sunnahnya Rasulullah dengan sunnahnya Rasulullah yang bersabda, Ta'alaikum min sunnati wa sunnatil Khulafa'ir Rasyidin, yang bersabda Rasulullah, dan kamu ikuti sunnahku dan sunnah bagi siapa yang berpimpinan. Wa amara bittiba'ih, dan Rasulullah memerintahkan untuk kita mengikuti sunnahnya para Khulafa'ir Rasyidin. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Dan Rasulullah lebih tegas lagi dalam perintah ini. Apa kata Rasulullah? Janganlah kamu gigit dengan beras. Dan ini menunjukkan bahwa kita mengikuti apa yang difatwakan oleh para sahabat. Dan disunnahkan kepada umat ini. Meskipun tidak ada keterangan dari Nabi. Kalau ada keterangan, pasti sunnah Nabi. Kalau Nabi menyebutkan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tidak lepas daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatanawalu ma afta bihi jami'uhum aw aktharuhum aw ba'dhum. Li'annahu 'allaqa dhalika bima sannahu al-khulafa'ur rasyidun. Jadi ini mencakup juga apa yang difatwakan oleh mereka semuanya atau kebanyakan mereka atau sebagian mereka. Karena ini termasuk dari sunnah khulafa'ur rasyidun. Jadi ini dapat diketahui bahwa sunnahnya para khulafa'ur rasyidin termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Salim Al-Hilali bahwa hadis ini sebagai pukulan kepada ahlul bid'ah yang menyalahi manhaj salaf ini. Hadis ini sebagai pukulan kepada ahlul bid'ah yang menyalahi manhaj salaf. Karena hadis ini yang pertama menunjukkan qarana Rasulullah sallam sunnat al-khulafa ar-rasyidin wa hiya fahmu salaf ma'a sunnatihi fadalla an al-islam la yufhamu illa bi manhaj salaf. Antum perhatikan. Kata Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini sebagai pukulan terhadap ahlul bid'ah yang mereka menyalahi manhaj. Karena hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa Rasulullah mengiringi sunnahnya khulafa'ur rasyidin dengan sunnahnya. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin merupakan fahmus pemahaman salafus salaf. Dan ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipahami melainkan dengan manhaj. Saya jelaskan prinsip yang kena. Islam dasarnya Al-Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus salaf. Karena dalam hadis ini dikatakan bahwa Islam tidak bisa difahami dan kena masalah. Ada penjelasan sekali. Yang kedua, dalam hadis ini, annahu ja'ala sunnatal khulafa'i rasyidin sunnatuhu. Yaitu bahwa Rasulullah menjadikan sunnahnya khulafa'i rasyidin termasuk dari sunnah Nabi SAW. Di dalam hadisnya, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها. يعني لكن يقول لهم فعليكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لما المرتضى قال سنة كل سنة فرق الباقي أن تفرق الأولى فجر الأرقى تنجد أن تفرق الأولى إلي سنتي وسنة الخلفاء. فكذا في كتابة من يقول لها تمسكوا بها وعضوا عليها. إذا disebutkan dengan lafaz huma. Jika disebutkan dengan lafaz huma, kalau dua huma. Dua huma hum. Itu belajar bahasa Arab. Ya. Dua huma hum. Di sini sama satu pihak disebutkan sama satu bihima. Adu alaiha disebutkan adu alaihima. Yang dua. Ini dua. Nabi wasilah satu huma. Jadi Nabi menjadikan menjabungkan sama satu pihak dalam berpegang kepadanya. Kepada apa? Sunnahnya itu jadi satu. Jadi sunnahnya berapa-apa termasuk sunnah Nabi. Paham ya? Sunnahnya berapa-apa hiyan termasuk sunnah Nabi dalam menjabung. Karena satu pihak. Wa'adu alaihina. Bukan alaihina. Al-Pegang kerata. Gigit dengan gerakan kalian. Itu namanya. Yang semua menjadikan sunnahnya khulafa ar-rasyidin termasuk sunnahnya dengan kalimat ini. Jadi kata-kata sama saku biha biha yaitu sudah kembali kepada sunnah khulafa ar-rasyidin wa sunnah Rasulullah. Jadi yang kedua di sini menunjukkan bahwa Rasulullah menjadikan sunnah khulafa ar-rasyidin termasuk sunnahnya dengan perkataan adu alaiha walam yakul adu alaihim. Gigitlah dengan tangan kalian. Tidak mengatakan gigitlah keduanya dengan gerakan kalian. Apa saja disebutkan? Itu sunnah Khulafaur Rasyidin masukkan sunnah Nabi SAW. Fatabayyana anna sunnatal khulafa'ir rasyidin min sunnatihi. Dan ini jelas bahwa sunnah Khulafaur Rasyidin termasuk dari sunnahnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan annahu qabala dzalika kullahu bitahdzir min al-bid'ah fadalla ala anna kull mukhalifin limanhaj as-salafi waqi'un fil bid'ah wa in lam yash'ur. Yang ketiga ini Rasulullah setelah itu semuanya Rasulullah mentahdzir dari perbuatan bid'ah. setelah menyuruh fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, ada lanjutannya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Allah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, menunjukkan hati-hati kepada bid'ah. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menyalahi manhaj salaf, maka dia jatuh dalam perbuatan bid'ah. Setiap orang yang menyalahi manhaj salaf, berarti dia jatuh dalam perbuatan bid'ah. Lafaznya setelah itu menyebutkan ini, menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini hadisnya, nanti sudah dapat ini. Lembaran dia sudah. Ia kumuh kata umur. Inya kulla muhdasatin bid'ah. Catatan yang sudah saya sampaikan, ada lembarannya, fotokopi waktu itu. Ya, sudah huruf kode yang dua, hadis ini sudah saya tulis dan sudah dibagi ke anda. Yaitu kita kembali. Poin yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW mentakdir dari perbuatan bid'ah menunjukkan anna kulla mukhalifin manhajis salafi wahi'un fil bid'ah wa illam yash'ur. Di sini menunjukkan bahwa setiap orang yang menyalahi manhaj salaf, maka dia jatuh dalam perbuatan bid'ah meskipun dia tidak kemudian. Yang keempat dari hadis ini, yang keempat, أنه جعل ذلك مخرج من الاختلاف والابتداع. ومن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين كان من الفرقة الناجية يوم القيامة. رسول الله menjadikan dalam hadis ini mengikuti manhaj sahabat sebagai jalan keluar dari perselisihan dan dari bid'ah. Rasul menjadikan jalannya para sahabat sebagai jalan keluar dari perselisihan dan dari bid'ah. Ya, Rasul menjadikan jalannya para sahabat sebagai makhraj minal fitnah, jalan keluar dari berbagai macam fitnah, dan keluar dari perselisihan, dan keluar dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena itu, barang siapa yang berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, maka dia termasuk firqatun najiyah yaumul qiyamah. Dia termasuk golongan selamat pada hari kiamat. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan mengikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidin, mengikuti pemahaman salafus saleh, maka dia termasuk golongan yang selamat pada hari kiamat. Kama sarraha Ibn Hibban akibah hadis al-Irbad radiyallahu anhu qal wa qala fi qawli fa'alaikum bi sunnati inda dhalika al-ikhtilaf alladhi yakunu fi ummati bayanun wadih anna man wadaba ala sunnati wa lam ya'arif ala ghayriha min al-ara'i wal min al-firq najiyati fi al-qiyamah ja'alana Allah minhum bimannihi wa karamih. الإمام ابن حبان البستي ketika menjelaskan hadis ini, hadis ke-28 dari Arba'in Nawawi, kalau untuk Arba'in Nawawi ini hadis ini hadis yang ke-28 Arba'in Nawawi. Assalamualaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ibad bin Sariyah ini hadis ke-28 dalam Arba'in Nawawi. Kalau antum punya Arba'in Nawawi, ada yang masih berbahasa Arab dan sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi hadis yang ke-28 disebutkan tentang luzum sunnah wa istihbab bid'ah. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hibban setelah menyebutkan hadis Irbad bin Sariyah. Dan apa yang berpegang kepada sunnahku ketika terjadi ikhtilaf yang akan terjadi pada umat Islam ini. Ini penjelasan yang sangat jelas bagi orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti sunnahnya para sahabat, dan dia tidak mengikuti pemikiran atau pendapat-pendapat yang lain, maka dia termasuk golongan yang selamat dari kiamat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita masuk golongan yang selamat dari karunia dan keutamaannya bimanihi waqtihi. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan annahu lam yadkhul sunnatahu wa sunnatul khulafa'ir rasyidin fil ikhtilaf. Dalam siapa? Dalam hadis ini menunjukkan bahwa dalam sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin ini tidak ada selisih. Mengikuti akidah manhaj sahabat tidak ada perselisihan. Datangnya dari siapa? Dari Allah. Sedangkan kalau datang dari selain Allah, itu akan terjadi. Walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Dan seandainya datang dari selain Allah, mereka akan dapati perselisihan yang banyak. Jadi, yang saya bawakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis ini untuk menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat itu adalah wajib kita ikuti. Wajib kita pegang untuk seumur hidup kita. Dan ini jalan yang selamat dunia dan akhirat. Kalau kita menyimpang dari jalan ini, kita akan binasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Kata Nabi, aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari jalan ini, melainkan orang itu pasti binasa. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Irbad bin Sariyah, dari sahabat Irbad yang dari Imam Yasin, juga diriwayatkan oleh Abu Darda, dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi orang kalau memahami hadis ini, Nabi meninggalkan para sahabatnya di atas jalan yang putih bersih, lurus, mahajatun bayda, tidak ada kesamaan, tidak ada syubhat, tidak ada bid'ah, tidak ada khilaf. Jadi yang lainnya, kata Nabi, barang siapa yang menyimpang dari jalan ini pasti dia binasa. Jadi Rasulullah tinggalkan Islam ini putih bersih, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, tidak ada syubhat, tidak ada perselisihan, putih bersih. Karena saya menyimpang dari jalan ini kepada Rasulullah, tidak akan bina. Ya, kita kalau ingin selamat, kita harus mengikuti jalannya para sahabat Ridwanullah Majma'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa para sahabatlah orang-orang yang mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya. Tapi nanti akan datang satu generasi yang mereka berkata, tapi mereka tidak mengerti. Mereka berbuat dan apa-apa yang tidak diterima. Maka kata Nabi, orang yang memerangi mereka termasuk orang yang beriman. Yang memerangi mereka dengan lisannya termasuk orang yang beriman. Dan yang memerangi dengan hatinya termasuk orang yang beriman. Tapi setelah itu tidak ada iman sama sekali kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ma min nabiyyin ba'athahu Allah qabli illa kana lahu min ummati hawariyyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun wa man shahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man shahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman haddatu qadalin rawahu muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah merajainya, wa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelumku melainkan di antara umatnya ada hawariyun, sahabat-sahabat setia, dan para sahabat yang berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Setiap nabi mesti ada hawari dan juga sahabat. Begitu juga Rasulullah SAW. Kemudian ada Rasulullah sesudah ini, sesudah generasi sahabat ini yang merupakan khairun nas sebaik-baik manusia, khairu ummah sebaik-baik ummah kata Rasulullah, innaha takhlufu min ba'dihim. Sesudah mereka sesudah generasi sahabat ini akan digantikan sesudah mereka beberapa generasi yang mereka ini yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang tidak. Orang sudah generasi sahabat ini, mereka berkata apa mereka tidak berbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan, dan mereka berbuat apa yang diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia termasuk orang yang beriman. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, termasuk orang yang beriman. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia termasuk orang yang beriman. Dan sesudah itu, tidak ada lagi iman meskipun seberat Allah. Berarti yang paling kecil, tidak ada lagi iman. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah mensifatkan para sahabat dengan orang-orang yang mengikuti perintahnya dan berpegang kepada sunnahnya. Jadi sahabatnya orang-orang yang berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintah Rasulullah. Karena itu, bagi orang yang sesudahnya wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Karena dengan mengikuti pemahaman sahabat, itu jalan menuju kepada mengikuti Rasulullah SAW. Adapun kalau menyalahi jalan itu, dia akan suka. Rasulullah menyuruh orang yang ahlul bidah. Ahlul bidah. Yang memang mereka menyalahi jalannya Rasulullah dan jalannya Rasulullah. Dan ini yang pertama kali, bid'ah adalah khawarij dan juga syiah. Jadi kita kalau menyimpang dari pemahaman para sahabat, maka kita binasa waliyadzubillah. Nas'alullah salamatiyah. Kita akan sesat dan kita akan binasa. Dan ini penting memahami tentang manhaj ini sangat penting sekali. Sebab kita mengikuti jalannya para sahabat yang paling tinggi adalah Rasulullah merupakan tempatnya petunjuk keselamatan dari segala firqah. Sebab Rasulullah menyebutkan 73 firqah itu 72 masuk neraka kata Rasulullah. Dan tidak ada yang namanya orang muslim ingin masuk neraka. Yang namanya manusia itu ingin masuk neraka. Semua ingin masuk jannah. Kalau ingin masuk jannah, ya harus mengikuti jannah. Jalan para sahabat, ridwanullah al-Ismail. Wajib. Kalau kita ingin masuk jannah, wajib mengikuti jannahnya para sahabat, ridwanullah al-Ismail. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan, yaqadi anna tiba'a manhajus sahaba wa makanu alaihi mimma talaqahu min kitabillah wa sunnati nabihi wajibun يهلك بتركه الهالكون ويسعد بأخذه الفائزون وهو اتباع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في التدين كله. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan ini menunjuk tentang wajibnya kita mengikuti manhaj. Wajib mengikuti manhaj sahabat. Wajib mengikuti manhaj sahabat. Dan apa yang mereka dapat. Dan apa yang mereka dapati dari kitabullah dan sunnah nabinya. Wajib kita mengikutinya. Sebab binasa orang yang meninggalkannya. Kata Nabi, la yazighu anha ba'dillah. Yang menyimpang dari jalan ini dia pasti binasa. Kemudian akan berbahagia orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Yaitu kita wajib mengikuti perkataan mereka, perbuatan mereka, keadaan mereka dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan Rasulullah dan akan berpegang kepada jamaah. Ada Ibnu Qayyim, wa fi nusus al-Qur'an wa sunnah nususun katsiratun fil hadd 'ala al-jama'ah wal amr biha. وهذا اللفظ النبوي يفيد أن الجماعة هم أصحابه رضي الله عنهم لأنه لم تكن آنذاك جماعة غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النقيم نصنف القرآن من سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم نصنف القرآن من سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم itu banyak kali nasnas yang menyeru kita, menganjurkan kita untuk berpegang kepada jamaah. Dan lafaz Nabi ini menunjukkan bahwa jamaah itu lafaz sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara Nabi bahwa 73 umat terpercaya, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga itu al-jamaah. Yang dimaksud jamaah para sahabat Rasulullah. Karena ketika itu tidak ada jamaah yang lain kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, akhlak, memahami Al-Quran, memahami sunnah. Jadi yang lainnya, dalam mengharamkan, mengharamkan, maka kita mengikuti jalannya para sahabat Ridwanullah Ridwan. Jadi kesimpulannya, wabil jumlati, wujubu fahmil islami bi fahmil sahabati wa man tabi'ahum, sabikun bil kitabi wa sunnah. Kesimpulannya, bahwa wajib memahami Islam ini dengan pemahaman sahabat Ridwanullah Ridwan. Jadi kesimpulannya, wajib mengikuti, wajib memahami Islam ini dengan mengikuti pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'us Salaf. Jangan kata Ibn Qayyim lagi, innahu lam yazal ahlul ilmi fi kulli asrin mujmi'una an ihtijaji bima hada sabiluhu min fatawa sahabati wa aqwalihim wa la yunkiru munkirun minhum wa tasanif al-ulama'i syahidatun lidhalik wa munadaratuhum nafiqatun bihim. Sesungguhnya para ahlul ilmi pada setiap generasi, pada setiap masa telah sepakat mereka untuk berhujjah dengan jalannya sahabat, dari fatwa-fatwa sahabat dan perkataan mereka tidak ada seorang pun yang mengingkari. Dan tulisan para ulama, karya-karya para ulama itu menyaksikan, menunjukkan bahwa mereka berhujjah dengan pemahaman sahabat. Dan juga debat mereka, diskusi mereka itu juga mereka selalu mengambil dalil dari pemahaman sahabat Ridwanullah Jumain. Kami sedih alhamdulillah. Jadi poin yang keenam tentang Islam dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah ini yang sahih menurut masyarakat saya sudah jelas insyaAllah dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah saya jelaskan dan kewajiban kita untuk mengikuti. Kemudian kami sedih alhamdulillah untuk lebih jelas lagi, lebih tegas lagi kita baca penjelasan Al-Imam Al-Bukhari dari kitabnya Syarh Sunnah tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat Ridwanul Ma'in Imam Barbahari hidup pada abad ketiga Hijriah. Jadi generasi sekarang kita berada pada abad keberapa? Abad keberapa? 15 Hijriah. Ini abad ketiga Hijriah. Jadi masanya belum jauh dari masanya Rasulullah. Murid dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Antum lihat dalam kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi Asri. Syarh Sunnah ini ditulis oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi Asri. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah pada zamannya yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah. Beliau adalah murid dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita baca beberapa poin saja yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Antum lihat pada poin yang pertama, saya bacakan beberapa poin saja untuk menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Islam ini tidak bisa kita pahami tanpa mengikuti sunnah. Dan kita tidak bisa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman para sahabat. Saya bacakan untuk perhatikan. Untuk melihat fotokopinya itu. Yang pertama, dari mukaddimahnya, Alhamdulillahilladzi هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada Islam ini. Saya puji bagi Allah, Allah telah memberikan hidayah kepada kita masuk ke dalam Islam ini. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ Allah memberikan karunia kepada kami dengannya dengan Islam ini. Allah telah memberikan karunia kepada kami dengan Islam ini. وَخَرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ Dan Allah telah mengeluarkan kita di atas sebaik-baik umat. Dengan dasar ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Wa nas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Dan kita selalu minta kepada Allah at-tawfiq. Kita selalu minta kepada Allah at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda. Dengan apa yang Allah cintai dan Allah redhai. Wal hifdha mimma yakrahu wa yasqat. Dan kita minta juga kepada Allah supaya kita dijaga dari apa-apa yang tidak disukai dan dimurkai. Dan minta kepada Allah agar kita terjaga dari apa-apa yang tidak disukai dan dimurkai. Jadi kita, di samping kita sudah dapat hidayah Islam ini, ditunjuki data sunnah, masih banyak hidayah yang kita butuhkan. Masih banyak hidayah yang kita butuhkan. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Bahwa kita ini sangat butuh kepada Islam. Kita masih baru tahu tentang Islam ini secara global. Baru tahu sunnah Nabi Muhammad SAW secara global. Tapi rinciannya, tafsirnya masih terus kita harus belajar. Sampai kita paham. Makanya kita terus minta kepada Allah, hidayah siratal mustaqim. Kalau seandainya kita sudah dapat hidayah sempurna, tidak perlu lagi Allah menyuruh kita hidayah siratal mustaqim. Justru kita minta agar kita dapatkan hidayah Islam ini terus mendapatkan hidayah. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Karena banyak yang kita dapati dari Islam dan sunnah ini masih perlu tafsir lagi, rincian lagi. Sampai betul-betul kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita telah mengikuti Islam dan sunnah ini. Sudah cukup, masih terus kita harus belajar. Jangan melihat para sahabat, tidak berhenti belajar. Imam tidak berhenti belajar. Kita diwafatkan oleh Allah SWT. Saya lanjutkan. Poin yang pertama, penjelasan tentang Islam ini tidak bisa dipisahkan dengan sunnah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Dan salah satu dari keduanya tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Jadi Islam itu ya sunnah. Sunnah itu ya Islam. Jadi tidak bisa orang melaksanakan tanpa mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang mengatakan dirinya, dia sebagai seorang muslim, beragama Islam, dia wajib mengikuti sunnah. Orang yang mengatakan dia mengikuti sunnah, dia telah mengikuti Islam. Tidak bisa dilepas. Sebab kalau dipisahkan, seperti yang kita lihat, kalau orang mengikuti Islam, Islam ini umatnya pecah menjadi 73 golongan. 72 maksudnya. Kita masuk yang mana? Sedangkan mereka semua menyalahi sunnah. Di situ ada khawarij, ada syiah, ada murjiah, dan yang lainnya. Belum lagi tambah jamaah-jamaah yang ada yang lain. Yang hizib-hizib yang ada. Haroka-haroka yang ada. Yang sudah menyalahi jalannya pertama. Makanya harus ditegaskan di sini bahwa Islam itu ya sunnah. Yang dikatakan seorang muslim yang sejati, yang hakiki, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan sunnah itulah masuk bagi Islam. Bagian dari Islam. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ketika menjelaskan tentang sunnah, fa'alaikum bi sunnati ini. Hadis ini fa'alaikum bi sunnati. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Apa ini maksud? Berpegang pada sunnahku. Dan sunnah para khalifahku yang lurus. Rasulullah menyuruh kita berpegang pada sunnah Nabi. Sunnah khalifahnya yang lurus. Apa maksudnya sunnah itu? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Hikam. Kata beliau, was-sunnah hiya tariqatul masluka fayashmalu tamassuka bima kana alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal-a'mali wal-aqwali wa hadhihi هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. هذا إمام ابن رجب الحنبلي لما كتبت جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم إني شرح dari أربع نواوي سنسولي ترجمه كان dalam بحث الليسية dua ilmu dan hikmah terbaik termuat 50 hadis dengan syarahnya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sunnah adalah jalan yang harus ditempuh, mencakup berpegang kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, berpegang kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan oleh Khulafa'ur Rashidin, berpegang kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rashidin dari i'tiqad, yaitu keyakinan, wal-a'mal, dan perbuatan-perbuatan, wal aqwa, dan perkataan-perkataan, wa hadhihi hiya sunnatul kamilah, dan inilah sunnah yang sempurna, dan ini adalah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu salah pada zaman dahulu tidak menamakan sunnah kecuali yang mencakup seluruhnya. Jadi salah pada zaman dahulu tidak menyebutkan nama sunnah kecuali yang mencakup seluruhnya. Jadi sunnah pada zaman dahulu itu mencakup seluruhnya tentang masalah i'tiqad, keyakinan, masalah akidah, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah amal, masalah perkataan, itu masuk sunnah yang sebenarnya. Dan orang-orang belakangan mengartikan yang namanya sunnah itu sunnah, amal-amal sunnah. Memang dalam fiqhiyah, dalam kitab-kitab fiqhiyah ada pembahasan tentang itu. Sholat sunnah, sunnah, nafilah, mustahab, itu nama daripada sunnah. Sholat sunnah, rawatib itu sunnah. Tapi dahulu yang dikatakan sunnah itu mencakup seluruhnya. Jadi sunnah itu, kalau kita mau keluarkan nanti ada sunnah itu yang wajib, ada sunnah itu yang hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kemudian juga meninggalkan yang dilarang juga sama. Dengan kita mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para. Jadi kalau kita kan kita berpegang pada sunnah, ya seluruhnya. Berpegang pada sunnah. Dan Rasulullah berpegang, menyuruh kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bila kalian berpegang pada sunnahku, dan sunnah para khalifahku yang pemimpin lurus. Nah sunnah ini adalah Islam secara keseluruhan. Sunnah ini Rasulullah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Maksudnya Rasulullah menyuruh kita berpegang kepada Islam. Makanya pemahaman orang terdahulu mengatakan sunnah itu, ya demikian. Berbeda orang-orang yang sehingga mereka itu meremeh sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau sudah dibahas dalam masa fikir, oh ini sunnah. Jadi tinggalkan. Seandainya itu sunnah, hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa. Tetap kita berusaha untuk mengerjakan. Dan itu yang lakukan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau disebutkan sunnah, mereka lakukan. Bukan seperti orang belakangan. Soal berjamaah, kata mereka. Sunnah. Karena sunat, ya tidak dikerjakan. Kalau sunat, ya dikerjakan. Bukan dikerjakan. Kalau antum tidak dikerjakan, rugi. Ya. Kalau antum berpendapat itu sunat. Yang sudah jelas. Kalau berjamaah, hukumnya wajib. Untuk lakukan. Sudah juga kalau kita tegur. Ini, kamu merokok. Kalau ini, makruh. Seandainya antum berpendapat ini makruh. Anda berpendapat makruh. Makruh kan dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah. Antum mau dibenci sama Allah. Kalau dibenci, ya tinggalkan. Makruh itu. Bukannya kerja. Ditinggalkan. Yang makruh itu ditinggalkan. Kalau dahulu, ketika disebutkan, itu sunnah, mereka sama seluruhnya. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Mereka tinggalkan yang haram maupun yang makruh. Maka mereka disebutkan, as-sabiqun bil khairat. Orang yang segera membuat kebajikan. Jadi, di sini, penjelasan Imam Al-Barbahari, diikuti oleh para ulama yang sebenarnya. Ini abad ketiga ini. Syekhul Islam abad ketujuh. Ini abad ketiga. Syekhul Islam abad ketujuh. Ibnu Qayyim abad ketujuh. Ibnu Hajar abad ketujuh. Ibnu Kathir abad ketujuh. Zahabi juga demikian. Semua abad ketujuh. Ini abad ketiga. Dan perkataannya dipegang oleh mereka semua. Dari Imam Ibnu Manusun. Ada Imam Al-Barbahari, ketahuilah. Bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan keduanya tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan Islam, kita harus mengikuti sunnah. Kita buktikan Islam kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak orang mengakui dia Islam, Muslim, tapi tidak ada dia melaksanakan sunnah. Yang ada, yang sudah kita lihat, hanya kakinya saja Islam. Tapi yang lain tidak terlihat ciri-ciri Islam. Hal dia harus melaksanakan sunnah itu. Dimanapun dia berada. Dimana saja. Dan kapan saja dia harus melaksanakan sunnah itu. Karena dia berpegang dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan dia ingin selamat dunia. Bagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin. Islam ini mudah. Islam ini sangat mudah. Islam tidak sulit. Islam ini sangat gampang. Jadi dengan kita melaksanakan sunnah, tidak ada satupun sunnah Nabi yang tidak ada. Tidak ada satupun sunnah Nabi yang berat, tidak ada. Semuanya mudah. Sehingga kita melaksanakan. Cuma kita digoda oleh syaitan. Dari jenis jin dan manusia. Nabi saja dilawan oleh jenis jin dan manusia. Aduh, syaitan dan insi wa jin. Kita juga demikian. Kadang digoda oleh syaitan. Nah, gimana nanti orang? Gimana nanti orang melihat kita? Gimana nanti kata pula? nanti tidak baik, tidak bagus. Tidak masalah. Kita laksanakan. Mereka berbuat maksiat tidak pernah mengatakan kita tidak enak. Teman kita. Dia berbuat maksiat tidak pernah mengatakan kita tidak enak. Malu tidak ada sama merasa berdosa pun tidak. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, kenapa kita kenapa tidak kenapa takut? Nah itu wajib bagi kita lakukan. Di mana sih kita berada? Asal kita di negeri kafir, wajib kita lakukan sholat itu. Boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita akan azab di dunia. Karena termasuk dosa besar yang jadi laksanakan sunnah-sunnah itu semuanya laksanakan. Semuanya dari arkanul Islam, arkanul iman dan sunnah-sunnah yang disebutkan itu laksana. Kemudian bagaimana berpegang pada sunnah ini? Dijelaskan di poin yang kedua. Kemudian, amilah sunnah luzumul jamaah. Faman raghiba ghairal jamaati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudilla. Termasuk sunnah adalah berpegang kepada jamaah. Yang termasuk sunnah berpegang pada jamaah. Dan barang siapa yang tidak suka kepada jamaah dan memisahkannya, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya dan dia sesat dan menyesat. Saya ulangi. Dan termasuk sunnah, yaitu berpegang kepada jamaah. Dan barang siapa yang tidak suka kepada jamaah dan memisahkan diri, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Dan dia sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'ah. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'ah wa man lam ya'khud anhum faqad dhalla wa btada'a wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha fin nari. Asas yang dibangun di atasnya jama'ah, asas yang dibangun di atasnya jamaah, adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Asas yang dibangun di atasnya jamaah yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Wa hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sahabat ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, mereka ini siapa? Siapa? Sahabat. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, tidak berpegang kepada manhaj mereka, tidak mengikuti pemahaman mereka, faqad dhalla wa ibtada', maka dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, wa dhalalatu wa ahluha fin nari, dan kesesatan dan orang-orang yang berbuat kesesatan tempatnya di neraka. Saya ulangi lagi, barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, tidak mengikuti pemahaman mereka, tidak mengikuti manhaj mereka, manhaj para sahabat, maka dia sesat dan dia telah berbuat bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan, dan orang yang sesat itu tempatnya neraka. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, "Kullu bir'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi asas tolak ukur kita dalam menentukan satu jamaah, yaitu yang mengikuti siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Yang dikatakan jamaah pada zaman itu, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi jamaah itu hanya satu, jamaah wahidah, ya jamaah. Jamaah itu hanya satu, yaitu jamaahnya. Tidak boleh orang bikin jamaah-jamaah lagi. Untuk jamaah-jamaah yang ada ini tidak boleh. Hanya satu jamaah, yaitu jamaahnya. Itu tolak ukur yang harus kita ikuti. Tidak boleh orang membentuk lagi jamaah-jamaah yang ada. Ya. Seperti yang beredar, jamaah Ahraf, jamaah Ikhwanul Muslimin, jamaah Tabligh, jamaah yang lain. Jamaah negara Islam. Dengan nama-nama yang sekian banyak. Puluhan bahkan di dunia Islam. Ini sudah menyimpan. Kalau dia ingin selamat, ikuti. Mengikuti manhaj salaf. Itu asas yang dibangun dari jamaah, yaitu para sahabat dari Muhammad radiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in, dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang pertama kali ahli sunnah wal jamaah yang pertama, dan mereka mengikuti sunnah, dan Rasul menyebutkan mereka jamaah. Maka kita wajib mengikuti manhaj mereka, memahami seperti pemahaman, mengikuti jalannya mereka. Sebab kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, tidak mengikuti jalan mereka, tidak memahami pemahaman mereka, tidak mengikuti manhaj mereka, maka dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat dan setiap sesat tempatnya. Kemudian kita masuk poin yang perhatikan. Kalau sudah jelas manhaj ini, Quran sudah diturunkan, sunnah sudah dijelaskan, dan ulama-ulama ahli sunnah ada pada setiap zaman, tapi orang tidak mau mengambil, tidak ada uzur lagi bagi dia. Sudah jelas manhaj salaf ini, di Islam sudah jelas. Kitab-kitabnya sudah ada. Dan dai-dai yang menjelaskan sudah ada. Tapi ada orang-orang yang masih dimasuki dengan syubhat, syubhat tidak mau berpegang kepada manhaj ini. Maka dia sesat. Tidak ada uzur lagi bagi dia. Anda lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 4, kita lihat. Wa qala Umar bin Khattab rahimahullah radhiyallahu anhu wa rahimahullah, لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ولا في هدى رقه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثابتت الحجة وانقطع العذر. Telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an wa rahimahullah. Telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an wa rahimahullah. Tidak ada uzur bagi seorang pun yang melakukan kesalahan yang dianggap petunjuk. Dibuatkan rapi bahaya yang melaksanakan kesalahan. Yang dianggap dia petunjuk. Dia mengikuti jalan atau kelompok atau jamaah yang sudah jelas sesat Tapi dia menganggap itu di atas petunjuk. Tidak ada uzur bagi dia. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Dan tidak ada uzur juga bagi orang yang meninggalkan petunjuk. Tidak ada uzur juga bagi orang yang meninggalkan petunjuk. Yang dia anggap sesat. Petunjuk yang sudah jelas, manhajnya jelas. Ini dianggap sesat sama dia. Tidak ada uzur kata Umar bin Khattab. Faqad buyyinatil umur. Sudah dijelaskan perkara-perkara ini sudah jelas. Faqad buyyinatil umur. Perkara ini sudah dijelaskan. Wasabatatil hujjah. Dan sudah tetap hujjah. Wanqata'al udru. Dan sudah terputus uzur itu. Kenapa alasannya Umar mengatakan demikian? Tentu lihat di lanjutannya. Wadzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amraddin kullahu wa tabayyana lin nasi fa'ala an-nas al-ittiba'. Umar Al-Khattab Rajan, yang demikian disebabkan karena sunnah, yang dilanjutkan oleh Imam Bukhari, yang demikian karena sunnah wa jamaah sudah tampak, sudah jelas dalam perkara agama semuanya. Kalau sunnah itu tampak, di mana-mana sudah tampak. Dalam menjelaskan urusan agama semuanya. Wa tabayyana lin-nas, sudah jelas bagi manusia. Maka kewajiban manusia untuk ikhtiar. Di zaman Umar. Termasuk kita sekarang ini juga. Kitab-kitab Ahlu Sunnah sudah dicetak. Dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dan dai-dainya sudah sampai kepada seluruh dunia. Tidak ada lagi uzur. Mereka sudah dengar. Sudah membaca. Sudah melihat. Makanya perkataan Umar Al-Khattab tidak ada uzur bagi seorang pun. Dengan kesesatan yang dia telah lakukan, yang dianggap petunjuk. Sesat. Perbuatan ini sesat, sudah dijelaskan oleh ulama al-sunnah itu sesat. Itu tidak benar. Jamaah itu tidak benar. Kelompok itu tidak benar. Sudah jelas. Dianggap bahwa itu petunjuk. Karena setan selalu menghiasi manusia dengan berbagai macam keindahan. Apakah itu syahwat atau itu syubhat? Setan selalu menghiasi manusia dengan indah, baik, bagus. Padahal kulitnya saja, tapi isinya tidak ada. Tidak ada ilmu, sama sekali. Bagian kecil yang dia perjuangkan. Syubhat yang ada. Makanya tidak ada uzur dengan kesempatan yang dia lakukan. Yang dianggap bahwa itu petunjuk. Dan tidak juga, tidak ada uzur juga orang yang meninggalkan petunjuk yang dianggap dia sesat. Sudah jelas petunjuk ini. Jalan sahabat sudah jelas. Manhajnya sahabat sudah jelas. Manhaj salaf ini sudah jelas. Kalau dia tinggalkan, maka dia disebabkan karena dia kemasukan syubhat. Makanya kita hati-hati. Karena syubhat-syubhat yang ada itu jangan didengar dan jangan diikuti. Tinggal. Nanti kalau diikuti kita anggap yang sudah hak itu sesat. Dan dengan itu kita sesat. Karena perkara ini sudah jelas. Dalilnya dari Quran dan Sunnah. Dan sudah tegak hujah. Dan sudah terputus uzur itu. Karena Ahlu Sunnah wal Jamaah telah tampak di dunia Islam ini. Jadi kitab-kitab Ahlu Sunnah jelas oleh dalilnya dari Quran. Dari Sunnah Nabi yang sahih. Kemudian juga asal para sahabat. Karena tinggal baca saja. Dan sudah jelas bagi manusia, maka kewajiban bagi manusia ini untuk ikhtiar. Kewajiban bagi manusia ini untuk ikhtiar. Jadi kewajiban kita untuk ikhtiar. Jadi kita jangan mencari yang lain. Kalau antum sudah jelas, dijelaskan tentang sunnah ini, tentang manhaj ini, antum jangan bersaing lagi. Pegang erat-erat, gigit dengan geraham kata Rasulullah, dan istri. Meskipun banyak orang yang mencela, mencaci maki, menghina, tapi itu sunnah. Dan itu memang ada. Dan tetap akan ada. Orang yang paling baik di muka bumi, orang yang paling tua di muka bumi ini, karena Rasul. Bagaimana? Apa mereka dakwahnya itu mulus? Mereka dicela, mereka diusir, mereka dicaci maki, mereka dilempari dengan batu, mereka dihina, bahkan di antara mereka ada yang dibakar. Kemudian Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan para sahabat? Dicela, dicaci, dimaki, diusir, dilempari dengan batu, diboikot. Bahkan yang mencela orang-orang yang terdekat dari pamannya sendiri. Dari familinya sendiri. Sakit. Orang itu sakit sekali kalau dicela dan dihina oleh keluarga sendiri. Paling-paling. Seperti ada satu pepatah bahasa Arab. Digigit anjing itu sakit. Tapi lebih sakit kalau digigit anjing sendiri. Sakit. Begitu juga kita. Ketika kita dakwah yang hak ini, itu mesti tantangan banyak dari family. Tapi tidak apa-apa. Kemudian juga dari teman-teman, dari yang lainnya. Kita tetap jatuh sunnah. Jangan kita berpaling. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Alaika bi'athari man salaf wa in rasadakan nas wa iyaka wa ara ar-rijal wa izzakulaka bil-qawl. Kata Imam Al-Auza'i, adalah kamu berpegang dengan asal. Pegang rata-rata dengan asal. Dengan masalah pegang. Meskipun orang itu menolak. Kita dakwah di sana. Kita sampaikan di terakhir. Ya, terus ya. Anda lihat dari nabi-nabi yang 124 ribu nabi. Ada nabi yang kata Rasulullah tidak ada pengikut. Apa nabi itu tidak berdakwah dengan cara yang baik? Sudah berdakwah dengan cara yang paling baik. Yang lebih baik dari dakwah kita. Tidak ada pengikut. Ada nabi yang cuma pengikutnya cuma dua orang. Ada satu orang, dua orang. Itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ikuti, meskipun wa'in rafadakan nas, meskipun keluarga kita, family kita, teman kita menolak dakwah salah ini. Terus berpegang pada manhaj. Jangan kita berpegang. Tetap kita berpegang dengan manhaj. Bagaimana mereka berpegang kepada bid'ahnya, kepada khurafatnya, kepada maksiatnya. Kita berpegang pada yang sudah. Dan dengan berpegang pada sunnah, dapat ganjaran. Bahkan di saat rusaknya zaman nanti, ganjaran itu sama dengan 50 sahabat Ridwan Allah Majma'in. Rasulullah SAW. Maka ini pegang. Wa inna fadukana kata Imam Al-Auza'i. Wa iyaka wa ara'a rijal. Dan jauhkan diri kamu dari pendapatnya orang. Pendapat orang. Omongannya orang biasa. Wa in zakhrafuna qabil qawl, meskipun mereka menghiasi pendapat-pendapat itu dengan perkataan-perkataan yang indah. Jauhkan syubhat-syubhat. Syubhat ini banyak yang datang ini untuk meragukan kita dari manhaj yang hak ini. Jadi untuk meragukan kita dari manhaj yang hak ini. Maka tetap kita berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu kajian kita karena sudah masuk waktu zuhur. Dan insyaAllah nanti sudah isyak kita lanjutkan lagi. Kita masih ada beberapa poin kita selesaikan. Kita insyaAllah mengkaji sampai poin yang dari Rasulullah. Baru kita bahas lanjutan dari prinsip lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu.